sebelum membasuh tangan kiri. Mengusap tangan kanan sebelum mengusap tangan kiri. Mengusap tangan kanan sebelum mengusap tangan kiri. Kemudian sunnah yang terakhir adalah al-mu'alah. Al-mu'alah adalah berturut-turut. Jadi jangan sampai di sana ada pemisah antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Setelah mengusap wajah, disunatkan langsung mengusap kedua telapak tangan, kedua tangan. Jangan sampai mengusap wajah, terus ngomong-ngomong dahulu sampai lama, baru mengusap kedua tangan.